kehidupan yang seperti dulu lagi. Kehidupanku, kedewasanku, kedamaianku yang seperti dulu lagi. Kau bikin susah. Hidup memang bikin bosan. Jangan sampai bawa beli. Berapa hati hingga itu. Kenapa kamu tetap setia? DKI Jakarta. Oh, coba untuk berpaling sayang dari cintamu. Yang mereka punya, tujuh kita buat mereka ngaku.